Nabina wa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ikhwah sekalian, azanullah iyakum. Ini adalah kajian kita yang perdana dari kitab Kashfus Syubuhat dengan syarah Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Kitab Kashfus Syubhat, kitab yang sangat terkenal, sangat ma'ruf, yang temanya sesuai dengan judulnya, mengkasyaf, yaitu menyingkap syubhat, segala macam syubhat, talbis, pengkaburan dari orang-orang yang memanipulasi dalil untuk melegalkan berbagai penyimpangan dalam agama, terutama bab akidah, yaitu kesyirikan. Kesyirikan dalam hal tauhid uluhiyah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk membantah seorang alim yang namun dia hanya pintar dalam ilmu fikih namun rusak, bobrok dalam bab akidah, yang namanya Ibnu Fayruz Al-Hanbali, seorang ahli fikih bermadzhab Hanbali yang ada di Al-Ahsa, Al-Ahsa'i. Ya. Orang inilah yang melegalkan kesyirikan dan orang inilah yang disebut di buku Kashfus Syubhat ini sebagai ulama musyrikin, ulama musyrikin. Nanti akan disebutkan di kitab Kashfus Syubhat ini, ya, ulama musyrikin yaitu secara umum mereka para orang-orang alim yang pintar dalam ilmu fikih namun bobrok dalam ilmu akidah, yang membela, melegalkan, bahkan mengajarkan kesyirikan, yaitu praktek peribadatan yang diberikan kepada selain Allah, apakah pada kuburan wali, para nabi dan semisalnya. Namun terlebih khusus kitab ini ditulis untuk membantah, ya, Ibnu Fayruz yang namanya Muhammad bin Fayruz Al-Ahsa'i. Ya, barakallahu fikum. Ini sanggahan terhadap Ibnu Fayruz. Dan Ibnu Fayruz inilah yang mempengaruhi penguasa Ahsa untuk memusuhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terusir, ya, dari, ya, Qasim, sebuah negeri yang ada di Saudi Arabia, hingga kemudian beliau menemui jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke daerah Diriyah. Dan disitulah beliau berjumpa dengan Amir Diriyah yang namanya Muhammad bin Saud. Ya, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad bin Saud inilah, ya, yang berkolaborasi dalam dakwah sehingga dakwah tauhid tersebar, terberantaskan kesyirikan, berbagai bid'ah, dan pemuja-pemuja kubur lari tunggang-langgang keluar dari negeri Hijaz. Ya, karena mereka mempertahankan kesyirikan mereka dan akidah sesat mereka. Dan itu juga bernasib sama seperti si Ibnu Fayruz ini. Dia juga keluar dari Ahsa menuju ke negeri Irak dan ya dia disambut oleh para kuburiyun di sana. Ini sekapur sirih dari kitab Kashfus Syubhat. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutnya dengan kasyaf syubah. Ya, dalam cetakan yang lain Kashfus Syubhat ini yang paling terkenal. Ya. Ini yang paling terkenal. Sedangkan Syekh Sulaiman menyebutnya dengan kitab At-Taisir. Ya, dengan nama Kashaf Syubahil Murtab. Ya. Kashaf Syubahil Murtab. Namun yang tentu yang nama Kashfus Syubhat inilah yang paling populer. Ya. Ini sekilas tentang Kashfus Syubhat. Sebenarnya kitab Kashfus Syubhat ini pernah dikaji juga di masjid ini. terutama bagi santri-santri yang lama atau yang mungkin sudah tidak di sini lagi. Mereka selesai mengkaji kitab Kasyful Syubhat dengan syarah Syekh Shalih Al Fauzan. Nah, sekarang kita mengkaji dengan syarah Syekh bin Baz. Dan seperti kebiasaan kita setiap mengkaji kitab Matan Akidah, kita tidak akan bersandar kepada pemahaman yang ada di kantong-kantong kita, kepala-kepala kita, karena itu semua terbatas, ya, qasir, maqsur. Nah, maka kita, ya, bersandar kepada penjelasan para ulama, sebagaimana itulah adabnya kita membaca penjelasan ulama, matan ulama, dengan penjelasan para ulama, bukan dengan seenak kepala kita. Ya, sehingga apa yang dihasilkan dari pembacaan kitab itu insya Allah menghasilkan pemahaman yang benar berdasarkan kesimpulan apa yang dibuat oleh pensyarah, bukan oleh kepala kita. Ya, dan kebiasaan yang buruk yang harus dijauhi, mengkaji kitab matan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah hanya matan, kemudian dijelaskan dengan penjelasan yang bertentangan dengan apa yang diinginkan di dalam matan. Nah, ini kebiasaan yang buruk yang harus dihindari, dan seorang selayaknya mengambil syarah, mencukupkan diri dengan syarah para ulama. Jangan dia takabur, magrur, tertipu dengan diri sendiri sehingga dia mensyarah kitab-kitab yang apalagi pembahasan akidah yang krusial, yang akan sangat fatal apabila disalahpahami, ya, dia menyandarkan diri kepada penjelasan diri dia. Ah, ini berbahaya sekali. Ya, oleh karena itu kebiasaan kita tidak pernah mengkaji buku-buku akidah, matan-matan ulama dengan penjelasan kita pribadi. Lah, tidak. Ya, alhamdulillah kita tidak pernah demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan. Baik, langsung aja kalau kita mengambilnya ini dari kitab Ta'liqat At-Ta'liqat Al-Baziyah, maka di halaman berapa ini? 113. Muqaddimah dari Syekh Ibn Baz. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ta'rifu Syarih bil Kitab. Ini sementara karena mic-nya rusak. Enggak bisa satu, enggak bisa dua mic, antum yang baca, saya kemudian yang juga menerjemahkan, sementara saya dulu. Mudah-mudahan pekan berikutnya atau ya di kajian kita berikutnya kita sudah ada mic lagi. Nah, ini mungkin rusak atau baterainya habis sih. Saya enggak tahu ini. Baik. Ta'rifu Syarihi bil Kitab. Ya, ini penjelasan dari Syekh bin Baz sebagai pensyarah terkait kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yaqulul muallifu rahimallahu fi kitabihi al-musamma Kashfus Syubuhat. Kata muallif, ya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitabnya yang beliau namakan dengan Kashfus Syubuhat. Ya, nanti beliau akan menjelaskan ini di matan berikutnya yang bismillahirrahmanirrahim i'lam rahimakallah itu. Nah, ini masih penjelasan dari Syekh bin Baz. Ubadul kuburi lahum syubuhatun. Ya, para penyembah kubur, pemuja kubur, yang menghambakan dirinya kepada kubur dan penghuni kubur, apakah itu kuburan keramat, kuburan wali, pusara-pusara, mereka memiliki berbagai syubuhat. Katsiratun, yang sangat banyak. Ya. Yuridunaha, yang mereka paparkan ala duati ilallah, kepada para da'i yang menyeru kepada Allah. Ini penting ini. Ya, jangan sampai da'i enggak membekali diri dia dengan senjata. Senjatanya apa? Ilmu. Senjatanya adalah ilmu. Ya, gimana dia mau mendakwahkan hakikat tauhid kalau dia enggak tahu hakikat tauhid dan syirik, dan bagaimana syubhat-syubhat kesyirikan. Nah, ini penting ini. Yulabbisunaha biha ala ba'dinnas, yang mereka para ya, kuburiyun, ubadul kubur, mereka melakukan talbis, ya, melakukan penyamaran, manipulasi dalil kepada sebagian orang, sebagian masyarakat, fi da'watihim al-amwata, dalam doa mereka yang mereka berikan kepada para mayit, orang-orang yang telah mati, wastighosata bihim wa bil malaikah, dan bagaimana istighosah mereka, permohonan pertolongan mereka kepada para malaikat, wal anbiya'i, dan para nabi, wanahwi dalik, dan semisalnya. Yaqulun, mereka menyatakan, ini masih syubhat dari kalangan ubadul kubur, para pemuja kubur. Mereka mengatakan, lahum ha'ulai ya, jahun indallah. Loh, mereka para wali ini, orang-orang soleh ini, mereka punya jah, punya jahun, punya kedudukan di sisi Allah. Walahum syafa'atun indallah. Mereka punya syafaat di sisi Allah, yang dengannya kita dapat memperoleh syafaat mereka. Wahum muqarrabuna indallah. Mereka adalah orang-orang yang didekatkan di sisi Allah. Wa inna natlubu minhum asyafa'ata. Kita hanya minta syafaat kepada mereka. Natlubu minhum al-qurba. Kita hanya minta kepada mereka ya, pendekatan diri kita kepada Allah. Na'rifu annahum la yatasarrafuna bi anfusihim. Kita tahu kok bahwasanya wali-wali ini yang dikubur ini, mereka enggak bisa bertindak dengan diri mereka sendiri. La yakhluqun, kita tahu kok mereka enggak bisa menciptakan. Wa la yarzuqun, mereka pun juga tidak bisa memberikan rezeki. Lakin nuridu syafa'atahum. Namun kita cuma ingin syafaat mereka. Nuridu taqribahum lana ilallahi zulfa. Kita cuma ingin agar mereka, mereka kan orang yang dekat dengan Allah, mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya. Nuridu ayyan fa'una bisyafa'atihim. Kami cuma ingin mereka memberikan syafaat kepada kita, kepada kami, dengan syafaat mereka yang diberikan kepada kami. Lihat. Yusabbihuna 'alan nas. Mereka melakukan tasbih. Mereka menyamarkan. Ya. Mereka menyamarkan kepada manusia. Memanipulasi dalil. Ya. Orang yang belajar tauhid dengan seksama, dengan serius, dengan intensif akan paham syubhat ini. Bahwasanya inilah syubhat klasik yang itu juga dipaparkan oleh musyrikun zaman dahulu. Old musyrikun. Musyrikun kuno dulu juga begitu. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula syafa'una 'indallah. Mereka akan pemberi syafaat ya di sisi untuk kami di sisi Allah. Allah katakan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat untuk mereka sendiri. Ya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak beribadah kepada mereka. Kepada para penghuni kubur ini. Melainkan penghuni kubur ini nanti kelak akan mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Udah itu aja. Ya. Syekh Shalih Al-Syekh di kitab beliau Syarah Al-Qaidul Arba menyatakan kaum musyrikun dalam peribadatan mereka kepada para wali dan orang soleh itu tidak pernah meyakini wali dan orang soleh itu yang menciptakan alam semesta ini, yang memberikan alam semesta ini, yang menghidupkan, mematikan. Nah, tapi karena apa? Karena tadi aja ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dan musyrikin zaman sekarang juga demikian. Mereka meyakini bahwasanya wali-wali yang mereka sembah tidak memiliki hak rububiyah. Sebagaimana musyrikin Quraisy juga demikian. Mereka minta syafaat, minta upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kesyirikan akbar. Ya, barakallahu fikum. Wal muallifu kataba hadhihi risalata kashfa syubuhati, dan muallif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis risalah ini, yaitu kashfa syubuhat li idahi syubuhati wa ibtaliha, untuk menjelaskan syubhat musyrik ini sekaligus membatalkannya. Wa bayani anna hadhihi syubuhat la taltabisu ala ahli al-ilmi wal imani, dan beliau menjelaskan bahwasanya syubhat ini tidak dapat menyamarkan, artinya manipulasi dari kalangan musyrikin ini tidak kena, tidak mempan kepada ahlul ilmi, ya, kepada para ulama, pada ahlul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu agama ini, terutama ilmu akidah ini, dan kalangan muwahidin, ahlul iman. Waqad Allahur Rasul sallallahu alaihi wasallam ibtalaha wa audaha al-Qur'anu ibtalaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan hal ini dan menjelaskan pembatalan syubhat mereka. Jadi apa yang mereka kemukakan dengan berbagai dalih bukan dalil. Itu klise. Kuno alasannya itu juga, yang dulu sudah disangka oleh Allah Tabaraka Taala di Al-Qur'an, yang sudah disangka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Ya. Maka penuntut ilmu harus ya dia intens terkait hal ini, memberikan fokus perhatian terkait hal ini. Meluangkan waktu untuk membaca buku ini, memurojaahnya, mendiskusikannya, supaya ini menjadi pengetahuan yang mendarah daging buat dia. Nanti ketika syubhat itu tiba datang, dikala dia tidak megang kitab sekalipun, saat dia tidak megang handphone sekalipun untuk googling, dia sudah tahu syubhatnya dan bantahannya. Paham gak sini? Dan target kita mempelajari buku semisal seperti ini tidak muluk-muluk, ialah untuk membentengi diri kita, keluarga kita, dari syubhat musyrikin ini. Terlebih lagi zaman sekarang yang kesyirikannya itu lebih variatif, lebih inovatif dibandingkan dengan kesyirikan yang ada di musyrikin zaman dahulu. Yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di pelajaran kita kemarin, Al-Qaidul Arba, menjelaskan musyrikin zaman sekarang kesyirikannya lebih parah, lebih rusak, lebih sesat, lebih kufur dibandingkan dengan kemusyrikin zaman Quraisy dahulu. Paham dari sini? Ya. Jadi targetnya itu. Targetnya. Nah, ini butuh fokus perhatian. Jangan cuma dibaca buku kalau hari Rabu aja, malam Kamis. Ini ngawur ini. Baca bukunya kapan? Ntar pas hari Kamis. Ntar Kamis depan, malam Kamis, hari Rabu. Rabu depan, baca halaman berikutnya. Yang kemarin dia lewat. Apaan kayak begini? Antum bang Imam Bukhari. Langsung hafal. Apaan kayak begitu? Itu cara belajar apa kayak begitu? Ya, datang duluan yang pelajaran kemarin di murojaah. Ya, masih ada waktu, dia siap-siap baca lagi buat materi yang akan dibahas. Diulang-ulang. Sampai rumah dia baca lagi. Bagi lagi yang santri, sampai sakan dibaca lagi. Ini tuh udah tahu pelajaran penting, kasbu syubhat, dibacanya ntar pas kajian. Rabu depan insya Allah kalau ada umur baca lagi halaman berikutnya, kajian yang saat ini lewat. Begitu aja terus 5 tahun belajar akidah intensif kalau kagak paham-paham. Ya orang ngajinya modelnya begitu. Gimana paham Nabil? Imam Bukhari antum? Hah? Enggak. Apa kaidah kedua kaidul arba kemarin? Tentang apa? Hah? Ayo ayo, tuh kan? Eh? Abu Mustafa, kaidah kedua kaidul arba. Ya? Aku kaidah satu kaidul arba apa? Topik? Hah? Kaidah pertama? Ya ya ya, buka buku apa? Ya la ilaha illallah. Ya ikhwan, saya mau kasih tahu ke antum ya. Kok antum ini udah kenal kajiannya? Saya dulu belajar buku-buku kayak gini waktu saya masih jamaah tabligh. Nah, saya kasih tahu ke antum. Ya. Saya waktu masih jamaah tabligh, saya khatam itu kitab tauhid. Saya dengar rekamannya, kasetnya Ustaz Auni Rofiq Gufron. Saya khatamin, saya masih jamaah tabligh, masih khuruj. Antum ini udah cingkrang, udah apa katanya? Disalafi, kagak serius. Oke, saya heran sama orang ngaji sekarang, apa nih? Yang kayak gini-gini nih, saya dulu selama saya bertahun-tahun di jamaah tabligh, saya udah bolak-balik hafalin, hafalin. Mungkin sekarang aja yang antum. Antum ngaji apa kayak gini? Nah, maka antum harus termotivasi. Ini JT aja bisa. Masa aneh yang katanya salafi, ahlus sunnah wal jamaah. Kita butuh tauhid gak pernah hafal. Usul salasa gak pernah hafal. Qaidul arba gak pernah hafal. La ilaha illallah. Nah. Ya, ini saya kasih tahu antum biar motivasi antum. Harusnya antum lebih semangat lagi. Padahal saya dulu nganggap ikut-ikut kajian ini selingan aja. Tapi saya bisa selesaiin, saya bisa murojaah. Bisa berguna buat saya pribadi waktu itu. Saya khatam sama ustadz terkenal salafi dulu. Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Masih jamaah tabligh. Ikut kajian wasitiyah sama ustadz-ustadz salafi. Masih jamaah tabligh. Ya. Masih jamaah tabligh. Sekarang udah enggak ya. Nah. Tersangka, masih khurut coy. Jangan-jangan kemarin khurut lagi. Bilangnya camping. Ya. Ya, barakallahu fikum. Harusnya bisa dong. Makanya saya juga heran kalau ada ustadz salafi kita butuh tauhid aja enggak hafal. Aduh. Apa ini? Usul salasa enggak hafal. Aduh. Pening kepala saya ngelihatnya. Ya. Mau dakwahin apa? Ntar di tengah jalan ditembak. Apa makna iman, Islam, di usul salasa? Apa hijrah? Apa makna togut? Ntar dulu, lihat buku dulu. Aduh. Ini muskilah. Ini muskilah. Bertahun-tahun ngaji usul salasa, ditanya perbedaan apa sih salasa til usul dan usul salasa. Bingung. Itu materi itu saya dulu waktu dapat dari masih tabligh. Masa sekarang gak tahu. Makanya serius ya. Ini saya ngomong begini karena kemarin-marin kan antum saya tes-tes tuh. Ya, belajar-belajarnya ternyata kelewat-kelewat aja. Ya, kemarin kita belajar apa? Syarah Nauqidil Islam ya. Syarah Nauqidil Islam, syarah siapa? Syarah Jihi ya. Apa pembatal ke-6 Nauqidil Islam? Topik apa? Apa pembatal ke-10 Hilmi? Baca ini gitu doang ngerti. Dibaca gitu ya. Allah Ustaz. Hah? Langsung. Ya. Hei Bima, pembatal ketiga apa? Pembatal ketiga Nauqidul Islam. Hah? Lupa. La ilaha illallah. Kayaknya ada program Hibdul Mutun deh sama Ustaz Abdurrahman. Ada gak Ustaz Abdurrahman Nauqidul Islam? Siapa yang itu orangnya? Fakhrudin. Ayo coba. Pembatal ketiga. Lah? Baru itunya apaan? Ya. Ini berarti pekan depan saya tanya nih materinya nih. Gak beres nih. Kemarin saya sidak hari apa tuh? Tanya-tanya pertanyaan per materi kemarin kagak tahu apaan aduh. Ntar ngaku-ngaku lagi. Saya udah pernah khatam Nukinul Islam secara rojihi. Nah, tahu juga kagak. Saya udah khatam kemarin dulu di alasan Wadul Arba secara Syabid Bas. Ditanya, kaidah pertama apa? Tahu. Kaidah kedua apa? Ngerti. Kaidah ketiga apa? Kaidah keempat apa? Aduh. Apaan kayak gitu? Hah? Hilang semua. Itu mah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masuk di hari Rabu, keluar di hari Rabu depan lagi. Apaan kayak begitu? La ilaha illallah. Serius ya ikhwah. Bisa serius gak sini? Ya, Sabrudin. Siap gak ditanya ntar? Kasih syubhat, Qaidul Arba, Usul Salasa, Nawakidul Islam, Kitabut Tauhid, yang udah ditanya-tanya. Siap gak? Mesti siap. Ya. Ya, Rin ya. Jangan alesan antum ntar. Terpusing lah apa. Tapi barakallahu fikum. Kita masuk halaman 114. Hakikatut tauhid. Ya, hakikat tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. I'lam rahimakallah. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Ini udah perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Anna tauhidah huwa ifradullahi bil ibadah. Bahwasanya tauhid adalah ifradullahi subhanah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Wa huwa dinur rusuli. Dan tauhid inilah agama para rasul. Alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadih. Yang Allah mengutus mereka para rasul ya kepada para hamba-hambanya untuk membawa tauhid ini. Fa awwaluhum Nuhun. Rasul pertama adalah Nuh, sedangkan Nabi pertama adalah Adam. Namun Nuh Nabi sekaligus Rasul. Arsalahullahu ila qawmih. Allah mengutus beliau kepada kaumnya. Lama ghalau fis salihin. Tatkala kaumnya mereka gulu kepada orang-orang saleh. Berarti di sini kesyirikan pertama kali terjadi bukan di masa Nabi Adam. Pemaksiatan di zaman Nabi Adam iya. Pembunuhan iya. Namun kesyirikan bukan di kala itu, bukan di kala Nabi Idris, namun di kala zaman Nabi Nuh. Sebelum zaman Nabi Nuh terjadi kesyirikan. Ya, lamma ghalau fis salihin. Tatkala mereka gulu ya, berlebihan terhadap orang-orang saleh, yaitu siapa itu? Waddin wa suwa'in wa yaghutha wa ya'uqu wa nasra. Ya, ini lima nama orang saleh. Akhirur rusul Muhammadun, dan rasul yang paling akhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi kassara suwaraha ulais salihin, dan beliaulah yang telah menghancurkan gambar-gambar orang soleh tersebut. Lakinnahum ya ars mana tadi? Arsalahullahu ila qaumin yata'abbadun wa yahujjun wa yatasaddaqun wa yadhkurunallaha katsiran. Allah mengutus beliau, mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum yang beribadah kepada Allah, berhaji kepada Allah, bersedekah kepada Allah, bersedekah, berzikir dengan banyak kepada Allah. Lakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqati wasaita bainahum wa bainallah. Namun mereka kaum yang Nabi diutus kepadanya, mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Artinya mereka tidak beribadah langsung kepada Allah, namun kepada perantara tersebut. Yaqulu nuridu minhum at-taqarruba ila Allah. Mereka mengatakan kaumnya, kami hanya ingin pendekatan diri kepada Allah dari orang-orang soleh tadi. Karena orang soleh tersebut dekat dengan Allah, kami jauh. Nuridu syafa'atahum indah. Kami hanya ingin syafaat mereka di sisi Allah. Mithlal malaikati wa Isa wa Maryam. Juga semisal malaikat, minta kepada syafaat pada malaikat Isa dan Maryam. Wa unasin ghairihim minas salihin, dan manusia yang lainnya dari kalangan orang-orang saleh. Fa ba'athahum Allahu ilaihim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengutus kepada mereka Nabi Muhammad SAW. Yujaddidu lahum dinal abihim. Yang Nabi Muhammad SAW memperbaharui agama nenek moyang mereka Ibrahim alaihissalam. Wa yukhbiruhum dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka anna hadza taqarruba wal i'tiqada mahdhu haqqillah, bahwa pendekatan diri kepada Allah dengan cara yang salah tadi itu dengan memberikan ibadah kepada orang saleh dan i'tiqad. Nah, i'tiqad itu orang musyrikin Quraisy menamakannya i'tiqad, yaitu tawassul. Semisal di kita sekarang bertawasul dengan jah orang-orang apa? Bertawasul dengan zat orang soleh. Ya, itu namanya i'tiqad. Mereka menamakannya i'tiqad istilahnya. Ya, dan keyakinan ini maksudnya i'tiqadnya mereka tadi, mereka menamakannya i'tiqad. Ya. Keyakinan seperti ini adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. La yasluhu minhu syai'un li ghairihi la limalakin muqarrabin wala nabiyyin mursalin fadlan an ghairihima. Ya, tidak boleh diberikan sedikit pun kepada selain Allah. Tidak bisa diberikan kepada malaikat yang didekatkan sedikit sekalipun, yaitu Jibril, maupun nabi yang diutus sekalipun, apalagi fadlan, apalagi selain keduanya. Ya, apalagi selain keduanya. Kepada nabi yang diutus saja enggak boleh. Ya. Wa illa faha ulai musyrikun mukirrun. Padahal orang-orang musyrikun mereka mukirrun, mengikrarkan, yashhadun, mempersaksikan annallaha wal khaliqu ar-raziqu wahdahu la syarikalah. Bahwasanya Allah lah al-khaliq, sang pencipta, sang pemberi rezeki semata yang tiada sekutu baginya. Wa annahu la yarzuqu illahu. Musyrikun juga meyakini tidak ada yang memberikan rezeki kecuali selainnya. Wa la muhyi illahu wa la yumitu illahu. Tidak ada yang menghidupkan ataupun yang mematikan kecuali dia. Wa la yudabbirul amra illahu. Tidak ada yang dapat mengatur alam semesta ini kecuali dia. Wa anna jami'as samawati sab'a wa man fihinna wal ardina sab'i wa man fihinna kulluhunna 'abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahri. Ya. Dan bahwasanya seluruh langit yang tujuh dan apa-apa yang ada di dalamnya, maupun bumi yang tujuh dan apa-apa yang di dalamnya, kulluhum 'abiduh, musyrikin mengakui semua adalah hamba Allah. Tahta tasarrufihi, berada di bawah kendali Allah. Wa qahrih, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arata dalila ala anna haulal musyrikin, apabila Anda telah mengetahui atau apabila Anda ingin mengetahui dalil, ya, ingin bukti, menginginkan bukti bahwasanya musyrikin alladzina qatalahum Rasulullah, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashhaduna bidzalik, telah mempersaksikan akan hal ini, faqra qawlahu ta'ala, maka bacalah firman Allah taala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yakhrujul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayakulunallah afala faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai nabi kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur alam semesta ini, siapa yang mengatur perkara-perkara alam semesta ini, fasayakulunallah, maka mereka niscaya akan menjawab itu adalah Allah. Faqul, kalau begitu katakan kepada mereka, afala tattaqun, kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah, kalian sudah yakini. Wa qaulah, silakan juga baca firman Allah, qul limanil ardu wa man fihinna in kuntum ta'lamun, Katakanlah kepada mereka, kepunyaan siapakah langit dan bumi ini? Ya. Dan apa-apa yang ada di dalamnya, jika kalian mengetahui, saya quluna lillah. Mereka akan jawab, ini punya Allah. Qul, katakanlah kepada mereka, afala tadzakkarun. Ya. Kenapa kalian tidak mengingat Allah? Qul mar rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil azim. Katakan pada mereka, siapakah Rabb langit yang tujuh dan Rabb al-arsh al-azim? Rabbnya arsh yang besar itu. Saya quluna lillah. Kata mereka itu adalah, ya, Rabbnya adalah Allah. Ya, pemiliknya adalah Allah. Qul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa aja kepada Allah? Qul mai biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. In kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Faqul fa anna tusrahun. Qul fa anna tusharun. Wa ghairu dhalika minal ayat. Ya. Dan katakanlah kepada mereka, ya, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Ya. Wa huwa yujiru, yang dia melindungi, wala yujaru alaih, tapi tidak ada yang dapat berlindung dari azabnya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, niscaya mereka akan menjawab Allah. Ya. Qul, katakan kepada mereka. Ya. Fa anna tusharun, kalau begitu kenapa kalian masih bisa dipalingkan? Ditipu dan yang lainnya dari ayat-ayat. Jam berapa azan? Belum? Belum ya? Baik. At-ta'liq. Ya, ta'liq, penjelasan dari Asy-Syaikh bin Baz rahimallahu taala. Yaqulu rahimallahu. Ya, rahimallahu, yaitu Syekh Muhammad bin Abdullah berkata di sini, i'lam, ketahuilah, yakni ayyuhal qari'u, yaitu wahai pembaca, ayyuhal muslimu, wahai muslim yang membaca mengkaji buku ini, anna tauhidah huwa ifradullahi bil ibadah, bahwasanya tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Berarti tauhid yang dibahas di sini adalah tauhid uluhiyah, yaitu meninggalkan peribadatan kepada selain Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Ya, yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi. Ya, tauhid masdar dari wahada, yuwahhidu tauhidan. Artinya mengesakan. Berarti mengesakan Allah dalam ibadah dengan tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Ini baru tauhid. Ya. Tabarakallahu fikum. Wa huwa dinullah, itulah agama Allah. Agama Allah enggak ada itu seperti pemberian ibadah kepada selain Allah. Si misal minta syafaat kepada makhluk. Orang-orang Nasrani sejak zaman dahulu, bahkan termaktub di gereja-gereja, di Injil mereka, mereka itu minta syafaat kepada Roh Kudus, kepada Yesus. Minta pembelaan dari Tuhan Bapa, maksudnya dari Allah, kepada Roh Kudus, kepada Bunda Maria, kepada anak Tuhan. Ya dan billah. Ya. Nah, kita berlindung pada Allah dari keyakinan ini. Nah, ini yang namanya tauhid, hilang itu semua. Dan orang-orang yang minta syafaat kepada orang-orang soleh, coba ganti orang solehnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kan orang soleh. Nabi Allah yang soleh. Rasulullah yang soleh. Anak soleh. Dari ibunda yang solehah. Ya, coba minta syafaat pada Nabi Isa. Kalau mereka beristighosah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, coba ganti yang diistighosah itu Nabi Isa. Kalau sudah mereka ganti, sekarang apa bedanya mereka dengan Nasrani? Apa bedanya? Bedanya apa? Enggak ada, sama. Akidah tauhid kayak gitu. Hah? Makanya orang-orang yang boleh kok ini, ulama ini boleh. Ibnu Fairuz Al-Hanbali seorang faqih Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu pernah belajar buku Hanbali, fikih Hanbali kepada beliau. Namun karena dia ini sudah melegalkan, mengajarkan kesyirikan, bukan cuma ditahdir oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, diapain? Dikafirkan. Disebut ulama musyrikin. Ya. Barakallahu fikum. Jadi kalau mereka itu bilang boleh kok boleh, ya udah. Ganti sekarang objeknya, kemarin siapa? Syekh Abdul Qadir. Sekarang ganti Nabi Isa alaihissalam. Sudah? Ya Isa alaihissalam, dekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya Isa alaihissalam, kami minta syafaat engkau. Oh, udah. Berarti mirip sama siapa? Nasrani. Cuma Nasrani enggak nyebut Isa, nyebut siapa? Yesus Kristus. Anak Tuhan. La ilaha illallah. Paham enggak di sini? Kenapa sih? Ya, sekarang ini kan hukum boleh kata ini kata itu. Ya udah kalau boleh, coba ganti itu objeknya Nabi Isa. Biar tahu mirip siapa. Mirip Nasrani. Iya dan billah. Nah, agama dinullah enggak ada itu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ilahukum ilahu wahid." Nah, ilah kalian, makhluk kalian, ma'bud kalian, sembahan kalian itu cuma satu. Yang kalian berikan ibadah kepadanya, maka kita mesti paham itu apa ibadah. Doa adalah ibadah, istighosah adalah ibadah, sembelihan adalah ibadah. Isti'adah, permohonan perlindungan adalah ibadah, isti'anah adalah ibadah. Maka itu semua kita berikan kepada ilahu wahid. Kepada sembahan yang esa. Itu Allah. La ilaha illahu. Yang tidak ada ilah. Tidak ada zat yang berhak disembah dengan benar kecuali dia. Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah memutuskan bahwa janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Dinafikan seluruh peribadatan selain Allah dengan ditetapkan peribadatan itu hanya diberikan kepada Allah. Illa iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Hanya kepada Engkau maknanya apa? Na'buduka wa la na'budu ghairaka. Wa nasta'inuka wa la nasta'inu ghairaka. Kami beribadah pada Engkau, tidak beribadah pada yang lain. Paham enggak di sini? Makanya iyyaka dhamir munfasilnya itu ditakdim liyufidal hasra. Untuk memberikan keterangan pembatasan bahwa Allah satu-satunya zat yang diibadahi, tidak ada yang berhak diibadahi. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan. Enggak diperintahkan. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kecuali agar mereka beribadah pada Allah. Ya. Dengan memurnikan ibadah tersebut kepadanya. Ini baru tauhid. Maka kata Syekh bin Baz, "Fattauhidu huwa ifradullahi bil ibadati wa huwa dinur rusuli alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadih." Maka tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Ya. Tauhid inilah agamanya para rasul yang Allah mengutus mereka kepada para hamba-Nya. Min awwalihim, dari awal mereka, yaitu Nuhin ila akhirihim Muhammadin. Dari awal mereka Nuh dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah jalla wa ala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wa jitanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap kaum, ya, pada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini menyeru ani ibadullah, beribadalah kalian pada Allah, wajtanibu tagut, dan jauhilah tagut. Hada dinur rusuli, inilah agama para rasul. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini dakwahnya para rasul. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepada Rasul tersebut, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Waqad kana alaihi nuhun wa qablahu adamu wa dzurriyyatuhu, ya, wa hakada ar-rusulu ba'dahu hum ala hada. Maka Nuh alaihi salam berada di atas jalan ini sebelum Nuh, Adam dan keturunannya. Demikian pula para rasul setelahnya, mereka di atas jalan ini. Falamma hadasa asyirku fi qaumi Nuhin, maka tatkala terjadi kesyirikan pada kaumnya Nabi Nuh, wa asyraku biwaddin, mereka menyekutukan Allah dengan menyekutukan Wad, nama orang saleh, Suwa, Yaqus, Nasr, ya, satu lagi enggak disebut, Rusia siapa? Ya'uq. Arsalallahu ilaihim Nuhan alaihi salatu wassalam, maka Allah mengutus kepada mereka Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh alaihi salam, ya, yanhahum an ibadati hadhihi suwari al-asnam, ketika Nabi Nuh alaihi salam mencegah mereka, melarang mereka untuk beribadah, memberikan ibadah kepada patung-patung ini, lima orang soleh ini, mereka saling memotivasi satu sama lain. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'u wa la yagusa wa ya'uqa wa nasra, saling memotivasi satu sama lain, berkomitmen untuk tetap musyrik. Ya, jangan sekali-kali kalian tinggalkan ibadah Tuhan-Tuhan kalian. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Udah biarin aja, enggak usah peduli Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam dakwah, mereka taruh kuping mereka di sini. Enggak usah dengerin. Wahabi, belum ada ya. Ya, kalau sekarang kan gitu. Kita dakwahkan Wahabi. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya. Yang repotnya musyrikin zaman sekarang itu punya syubhat. Kalau kita baca di Al-Qur'an, di surah Nuh, ya, di Al-Qur'an yang surat-surat yang lainnya tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka enggak punya syubhat yang kuat. Cuma bisa saling komitmen aja. La tadaruna alihatakum wa la tadaruna wadda wa la suwa wa la yagusa wa ya'uq wa nasra. Kalau musyrikin zaman sekarang punya syubhat. Namun syubhatnya jangan khawatir, syubhat kuno. Syubhatnya musyrikin yang sudah Allah batalkan di Al-Qur'an, yang sudah Rasulullah SAW batalkan dalam sabda-sabda beliau yang sahih. Nah, mana lagi tadi? Wahum wasuwaruhum yata'assaw bihim kanu rijalan salihina. Ya, ini sudah adzan tampaknya ya. Sudah adzan. Kita cukupkan dulu. Karena sudah 8:30 lewat. Ya. Dan malam ini, ikhwah, orang-orang ini saat ini, ya, saya itu ya prihatin. Ya. Bahkan teman-teman yang udah ngaji, ya, malam-malam ini pada nungguin bola. Ya, Indonesia versus apa? Thailand. Semoga kalah. Biar enggak ada euforia lagi. Baru menang dikit euforia. Bahkan tadi saya baca sedih juga. Di daerah sana lah, saya enggak mau sebut ya, di kota sana. Ada doa bersama dan nobar bola di masjid. Udah kayak mujahidun fisabilillah itu. Para raib qurratal qodam itu. Hah? Didoakan. Allah mansurhum. La ilaha illallah. Seakan-akan mereka adalah mujahid. Yang sudah tahu nama kotanya, ups. Nah, karena itu nama kota itu, ya, tempat nobar di masjid itu, bisa jadi juga terjadi di daerah kita. Ya, bisa kayak begitu. Ini apaan kayak gini nih? Ya, ngapain nonton-nonton bola? Waktu hilang 2x24 jam, belum dengerin komentator, belum analisa komentator, dan yang lainnya. Ada manfaatnya. Badan antum gak sehat, mending antum main bola betul lah. Badan antum sehat. Ya Faza. Nonton bola sehat apaan? Apaan? Mending main bola betulan. Sehat bagus buat dunia itu. Ya, main futsal ya, Pak Rudin. Ya enggak? Happy Maya. Sehat. Parahin nonton bola kayak gitu. Tinggalin ya, kita ngaji ini untuk berbeda dengan orang yang belum ngaji. Maka repot kalau dia ngaji masih doyan nonton bola. La ilaha illallah. Repot itu. Ya, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tinggalin tuh di antara kebaikan Islam seseorang. Tinggalin yang enggak bermanfaat buat dia. Ya. Itu sia-sia. Waktu dia itu bermanfaat sebenarnya bisa buat dunia dan akhiratnya. Banyak dilalaikan. Al-faraq ni'matani maghmunun fihi makasirun minan nas, as-sihah wal faraq. Waktu luang dia. Mending dia jualan. Manfaat buat dunia dia. Kalau memang dia gak mau baca kitab, baca Quran, zikir, murojaah, ya udah yang manfaat buat dunia dia. Nonton bola manfaat apa? Manfaat buat dunia saya. Apa? Saya jadi happy. Subhanallah. Kehappian dia pada nonton bola ternyata. 20... Berapa? Berapa menit? 24 kali 24 45 menit kali 2 2 kali 45 menit itu kebahagiaan dia. Bahkan belum tentu bahagia. Bahagia kalau menang. Kalau kalah menangis. Sedih, stres, kepikiran. Ngayal-ngayal, coba tadi aja gitu. Aduh. Bosan mau nonton bola kan ntar? Hah? Putruku udah ngapain? Pensiun udah. Kalau ada orang pemain bulu tangkis, ya setelah ngaji gantung raket, antum udah kenal kajian gantung TV. Bukan, artinya udah kita tinggalin itu semua. Mau ngapain nonton bola? Ya, ini santri awas nonton bola. Nonton bola ketahuan namanya. Awas. Oh kan gak punya TV disahkan. Iya, tapi ada apa namanya? Handphone. Awas nonton bola. Sini. Ya. Ketahuan nonton bola santri. Sanksi misalnya. Gak ada nonton-nonton bola. Udah tinggalin. Kalau santri ketahuan nonton bola, awas. Ya. Saya ingetin ini ya. Kenapa Pak Zah senyum-senyum? Antum udah punya rencana nobar ya? Kok antum yang paling senyum-senyum? Wah, kena deh gua gitu. Gak ada udah. Kita ngaji udah selesai. Tutup buku soal kayak gitu. Kalau cukup tahu beritanya aja. Indonesia gimana? Kalah? Alhamdulillah. Menang? Bodoh amat. Kalah? Gak peduli udah. Oh kalah ya, oh syukur gitu misalkan. Oh menang, oh ya bagus ya. Namun kalau menang, songong, belagu, euforia. Ya. Euforianya berlebihan, udah kayak juara piala dunia aja. Baru piala, apa itu namanya? AFF apa itu? Ya, baru saya bukan yang ngeremehin ya, tapi kayak begitu kebiasaan. Kalau menang euforia. Yang ngaji ikut-ikutan sampai nobar di masjid, gila ya. Sampai doa bersama buat kemenangan apa? Ning doain ibu bapak kita, doain nih buat kita, anak istri kita, belum punya anak istri ya. Doain emak gitu. Doain bapak, doain kakek, nenek, doain kaum muslimin. Ngapain ya Allah menangilah Indonesia atas Filipina. Apa lawannya? Thailand. Awalnya gitu. Udah. Tinggalin. Santri kalau lawan non bola awas. Ya, mujahid. Mantap ya, awas non bola. Ya. Bosan nonton bola, bosan. Enggak punya TV. Tahu semua juga enggak punya TV. Bisa datang ke warung kopi, bisa nonton di handphone. Nah, tinggalin Fauzan. Tinggalin. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ila la tasabbuka wa tubillah. Assalamualaikum.